Kali ini langsung aja ya, bersama New Palapa, Tak Kasih Lagu Kau Campakkan. Buat semuanya di depan, goyang ya. Kerindu